وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam uraian hadis yang dibawakan oleh sahabat Thauban dalam bab keterangan bahwa sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Terakhir sampai pada kutipan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Disebutkan bahwa Nabi bersabda dalam hadis Thauban, akan ada di tengah-tengah umatku para pendusta yang berjumlah 30, semuanya mengklaim, mengaku sebagai nabi. Beberapa nama dari para pendusta itu sudah disebutkan dalam beberapa riwayat. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala mengatakan, walaisal muradu bil hadithi man idda'a an-nubuwwata mutlaqan. Yang dimaksud di dalam hadis itu tidaklah setiap orang yang mengaku sebagai nabi secara mutlak. Artinya, tidak setiap orang yang mengaku nabi secara mutlak itu masuk dalam 30 para pendusta yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi. Fa innahum la yuhsuna kathratan likauni ghalibihim tansha'u da'watahu an jununin aw sauda. Sebab orang yang mengaku sebagai nabi itu sesungguhnya secara jumlah tidak dapat ditentukan karena saking banyaknya. Karena saking banyaknya, dan mayoritas mereka pengakuannya itu hanya disebabkan karena kegilaan atau semisalnya. Jadi kalau berbicara tentang jumlah orang yang mengaku sebagai nabi, maka sesungguhnya lebih daripada 30 yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Oleh karenanya, tidak setiap yang mengaku sebagai nabi masuk dalam 30 pendusta yang disebutkan tadi. Di samping itu, banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi tapi karena gila atau karena stres atau karena faktor-faktor yang lain. Oleh karenanya kata Syekh Abdurrahman, wa innamal muradu, akan tetapi yang dimaksud dengan 30 para pendusta yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah mangqamat lahu syaukah. orang-orang yang mengaku nabi tetapi punya kekuatan, punya kedudukan. Wabadalahu syubhah kaman wasofna, dan memiliki syubhat, memiliki syubhat seperti yang telah kita sebutkan. Qala waqad ahlakallahu ta'ala man waqa'alahu minhum dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan orang-orang yang telah mengaku sebagai nabi tersebut. Wa baqiya minhum man yalhaquhu bi ashabihi wa akhiruhum ad-dajjal al-akbar. Dan masih tersisa orang-orang yang menjadi pengikutnya, pengikut para pendusta itu, hingga nanti yang paling terakhirnya akan muncul kembali, yaitu Dajjal al-Akbar. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Jadi 30 para pendusta, sekali lagi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meliputi semua orang yang mengaku sebagai nabi, tapi khusus mereka-mereka yang memang punya kedudukan, punya kekuasaan, dan punya syubhat, punya pengikut. Sebagian dari mereka sudah disebutkan nama-namanya. Ya. Qala qawluhu wa ana khatamun nabiyyin. Kemudian dalam potongan hadis Tsauban juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala beliau mengatakan qala al-Hasan al-khatamu alladhi khatama bihi. Kata al-khatam, menjadi orang yang menjadi penutup, adalah alladhi khatama bihi, yang kenabian itu ya, ditutup olehnya. Yani annahu akhirun nabiyyin. Dalam arti yang lain, bahwa ia adalah nabi yang paling terakhir. Jadi ini yang dimaksud dengan sabda Nabi, aku penutup para nabi. Artinya beliau adalah nabi yang paling terakhir. Kama qala ta'ala, ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, maka ana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi kalimatnya khatam, menjadi penutup, sehingga tidak dipahami atau tidak dapat dipahami bahwa setelahnya masih ada. Kalau sudah ditutup berarti sudah selesai risalah kenabian. Qala wa inna ma yanzilu Isa ibnu Maryam fi akhiriz zaman. Adapun terkait dengan akan turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam di akhir zaman, hakiman bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia turun dalam keadaan berhukum dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak membawa syariat baru, sehingga tidak dikatakan bahwa Isa menjadi penutup para nabi. Tetaplah yang menjadi penutup para nabi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Musallian ila qiblatihi, bahkan Nabi Isa pun sholat dengan menghadap ke kiblatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah. Ya. Fahuwa ka ahadi ummatihi, maka seolah-olah Isa ibni Maryam ketika turun di akhir zaman nanti menjadi salah satu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi ada yang mungkin menyangsikan ya, Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dengan dalil bahwa nanti Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman akan turun lagi. Kita sudah mendapati jawabannya bahwa turunnya Isa nanti itu dalam keadaan berhukum kepada syariat Muhammad. Bahkan sholatnya pun menghadap ke kiblat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ka'bah. Qala fa huwa ka ahadi ummatihi bal huwa afdalu hadhihi al ummah. Bahkan Isa adalah dari kalangan umat ini yang paling afdal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yanzilanna fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan falyaksirna as-salib walyaqtulna al-khinzir walyad'anna al-jizyah. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh benar-benar akan turun nanti di tengah-tengah kalian ibnu Maryam. Jadi sebelum turunnya pun sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, nanti benar-benar akan turun di tengah-tengah kalian Isa ibnu Maryam. Ia akan menegakkan hukum dengan adil, akan menghancurkan salib-salib, akan membunuh khinzir, babi, dan akan mengumpulkan upeti. Akan menjadi penguasa. Selanjutnya qala qauluhu wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Tsauban kembali mengatakan, la tazalu ta'ifatun, akan tetap ada sekelompok orang min ummati, dari kalangan umatku, yang senantiasa eksis di atas kebenaran, tetap kokoh istiqomah di atas kebenaran. Mereka akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan memudorotkan mereka orang-orang yang menghinanya, dan tidak akan memudorotkan pula orang-orang yang menyelisihinya. Ya. Terkait dengan apa yang dikatakan oleh Nabi ini, Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam uraiannya mengatakan, qala Yazid bin Harun wa Ahmad bin Hanbal in lam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kata Yazid bin Harun dan Ahmad bin Hanbal, jika yang dimaksud dengan ta'ifah, sekelompok orang dari kalangan umat yang eksis di atas kebenaran itu bukan ahli hadis, maka kata Imam Ahmad dan Yazid bin Harun, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Ini seolah merupakan sebuah ketegasan yang dinyatakan oleh Yazid bin Harun dan Ahmad bin Hanbal, bahwa sekelompok orang yang akan tetap eksis istiqomah di atas kebenaran ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ahlul hadis. Jika bukan mereka, aku tidak tahu lagi siapa. Ya. Dan tentu sangat pantas ya, ahlul hadis menyandang gelar ta'ifah mansurah, sekelompok orang dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ahlul hadis mereka adalah orang-orang yang menjaga kemurnian Islam. Menjaga kemurnian Islam, menjaga keutuhan Islam dari masa ke masa. Dan tidak banyak jumlahnya di setiap generasi manusia ahlul hadis itu. Melalui mereka lah sunnah Nabi Muhammad SAW itu akan tetap terjaga utuh, tidak hilang. Maka pantas kalau mereka adalah orang-orang yang lebih utama masuk dalam kategori ta'ifah mansurah, sekelompok orang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang akan tetap eksis di atas kebenaran dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mubarak wa Ali Ibnu Madini wa Ahmad bin Sinan wal Bukhari wa ghairuhum innahum ahlul hadis. Imam Ibnu Mubarak, kemudian Ali Ibnu Madini, Ahmad bin Sinan, Imam Al-Bukhari dan selain mereka juga mengatakan bahwa Ta'ifah Mansurah itu sesungguhnya adalah ahli hadis. Ya. Wa an Ibnu Madini riwayah hum Al-Arab. Kemudian ada satu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Madini bahwa Ta'ifah itu adalah humul Arab, orang-orang Arab. Wastadalla bi ru'yati wastadalla bi riwayati man rawa hum ahlul gharb. Wa fassara al-gharb bidalwil 'azimah. Li'anna al-Arab humul ladina yastaquna biha. Kemudian Ibnu Madini berdalil, mengungkapkan alasan kenapa Ta'ifah Mansurah itu adalah orang-orang Arab, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki gharb. Gharb itu adalah dalwul 'azimah, semacam bejana yang besar. Li'annal Arab humul ladina yastaquna biha, karena orang-orang Arab dulu menggunakan bejana tersebut ya untuk menyimpan air padanya. Nah. Dan menyirami tanaman dengan air tersebut. Qala Nawawi. Kemudian Imam Nawawi mengatakan masih tentang Ta'ifah Mansurah. Yajuzu an takuna ta'ifatu jama'atan muta'addidatan. Boleh jadi yang dimaksud dengan ta'ifah, sekelompok orang itu adalah jama'ah muta'addidah. Sekelompok orang yang berbilang, yang jumlahnya lumayan banyak. Min anwa'il mu'minin. Min anwa'il mukminin, dari semua golongan kaum mukminin. Ma baina syuja'in wa basirin bil harbi wa faqihin wa muhaddis wa mufassir. Antara lain seperti golongan orang-orang yang pemberani, lihai dalam berperang, kemudian juga golongan faqih, ahli fikih, muhaddis, golongan ahli hadis, mufassir, dan juga ahli tafsir. Wa qa'imin bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan golongan orang-orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa zahidin wa 'abidin. Golongan orang-orang yang zuhud, wa 'abidin, dan golongan ahli ibadah. Ini kata Imam Nawawi. Jadi sekelompok orang itu yang mansurah, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan tetap istiqomah di atas kebenaran, kalau kata Imam Nawawi itu jama'ah muta'addidah, sekelompok orang yang berbilang dengan berbagai macam golongan dari kalangan kaum mukminin. Ahli fikih masuk, ahli hadis masuk, ahli tafsir masuk, ya, ahli perang masuk, orang-orang yang suka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar masuk, orang-orang yang zuhud masuk, orang-orang yang dikenal ahli ibadah juga masuk. Artinya tidak tertuju kepada satu kelompok saja, nah, atau satu golongan saja. Qala wala yalzam an yakunu mujtama'ina fi baladin wahidin. Kemudian kata Imam Nawawi, dan tidak mesti mereka itu berkumpul di satu negeri. Tidak mesti mereka berkumpul di satu negeri. Bal yajuzu ijtima'uhum fi qatrin wahidin waftiraqihim fi aqtaril ar. Namun bisa jadi mereka berkumpul pada satu masa, ya, satu waktu, tetapi berjauhan tempatnya. Qala wa yajuzu an yajtami'u fil baladil wahid, tetapi boleh jadi juga mereka berkumpul di satu negeri. Wa an yakunu fi ba'din duna ba'din minhu, dan boleh jadi hanya sebagiannya yang disebut ta'ifah mansurah, tidak dengan sebagian yang lainnya. Wa yajuzu ikhla'ul ardi min ba'dihim awwalan fa awwalan ila alla yabqa illa firqatan wahidatan bi baladin wahidin. Bisa jadi juga yang disebut dengan ta'ifah mansurah itu adalah orang-orang yang meninggalkan satu tempat, ya, meninggalkan satu tempat satu demi satu hingga tidak tersisa kecuali satu kelompok saja bi baladin wahidin, yang tinggal di satu tempat. Fa idzan qaradu jaa amrullah, hingga ketika sudah habis generasinya, jaa amrullah, datanglah hari kiamat. Intaha mulakhasan min ziyadatin fihi, qalahu al-hafidh. Ini pernyataan Imam Nawawi rahimahullah. Qala al-Qurtubi wa fihi dalilun ala annal ijma'a hujjatun. Kalau Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengambil kesimpulan lain dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa akan tetap ada sekelompok orang dari kalangan umatku yang eksis di atas kebenaran, di sini kata Imam Al-Qurtubi ada dalil bahwa yang namanya ijma itu adalah hujjah, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Li'annal ummata idza ijtama'at faqad dakhala fihim at-ta'ifah al-mansurah, sebab umat itu kalau sudah bersatu maka masuk dalam kategori ta'ifah al-mansurah. Jadi ketika Nabi SAW menyinggung akan ada sekelompok orang, ya, yang bersama-sama berkumpul istiqomah di atas kebenaran, maka menurut pemahaman Imam Al-Qurtubi ini menjadi dalil bahwa ijma itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, dan tentang hujjahnya suatu ijma tidak hanya ini dalilnya, dalam Al-Quran, dalam Sunnah banyak dalil yang menunjukkan bahwa ijma memang salah satu hujjah dalam syariat selain Al-Quran dan As-Sunnah. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi al-ayah al-azimah annahum ma'a qillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wa fihi al-bisharatu bi anna al-haq la yazuru bil kulliyah. Dalam kitab Tauhid disebutkan wa fihi, pada pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratun la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, ada al-ayatu al-'azimatu, ada tanda, ya, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu bahwasannya mereka yang disebut dengan ta'ifah tadi yang eksis di atas kebenaran, ma'akillatihim, meskipun dari segi jumlah itu sedikit, la yadurruhum, namun tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinanya, dan tidak pula orang-orang yang menyelisihinya. Jadi sekalipun jumlahnya sedikit, mereka adalah orang-orang yang kuat, sehingga siapapun yang merendahkannya, yang menyelisihinya, tidak menjadi sesuatu yang berarti di hadapan mereka. Wa fihi, maka dalam hal ini ada semacam al-bisyarah, kabar gembira. ada semacam kabar gembira secara tidak langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya kebenaran itu la yazulu bil kulliyah, tidak akan hilang secara total. Sekalipun jumlah kebatilan jauh lebih besar, tetapi yang namanya kebenaran itu tidak akan pernah hilang. Meskipun sebagian besarnya boleh jadi hilang, ya. Orang-orang yang berpegang teguh dengannya juga bisa jadi hilang sehingga sedikit jumlahnya. Tapi itu menunjukkan tetap ada, ya. Dan kata Ta'ifah itu memang secara jumlah menunjukkan sedikit, ya. Tidak banyak. Nah. Qala qultu wahtajja bihi al-imam Ahmad ala anna al-ijtihad la yanqati'u ma damat hadhihi at-ta'ifatu mawjudah. Imam Ahmad rahimahullahu taala berhujjah melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa ijtihad tidak akan terputus selama kelompok atau sekelompok orang yang istiqomah di atas kebenaran itu tetap ada. Selama mereka ada, maka ijtihad tetap ada. Ya. Nah, kesimpulannya, banyak dari kalangan para ulama yang menyatakan bahwa ta'ifah mansurah yang istiqomah di atas kebenaran itu adalah ahli hadis firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, bagaimanapun keadaan mereka dengan berbagai keahlian yang mereka miliki, seperti tadi disinggung oleh Imam Nawawi rahimahullah, ada ahli fikihnya, ada ahli tafsirnya, ya, dan ada ahli dalam hal-hal yang lainnya. Qala qawluhu hatta ya'tiya amrullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan hatta ya'tiya amrullah, akan tetap ada sekelompok orang dari kalangan umatku yang eksis istiqomah di atas kebenaran, mereka akan ditolong oleh Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang merendahkannya, yang menghinanya, demikian juga orang-orang yang menyelisihinya, sampai datang hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah. Sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah menegakkan hari kiamat. Qala al-zahiru annal murada bihi ma ruwiya min qabdi man baqiya minal mu'minina birrihi tayyibah wa wuqu'il ayatil idham thumma la yabqa illa syirarun nas. Al-zahir, kata Syekh Abdul Rahman, yang nampak dari makna kalimat ini hingga datang perintah Allah atau keputusan Allah adalah apa yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis tentang akan diwafatkannya orang-orang yang beriman yang tersisa, ya, sebelum terjadi hari kiamat, birrihi thayyibah, dengan angin yang lembut, angin yang sepoi-sepoi. Dan Pada saat itu terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Sehingga menjelang terjadinya hari kiamat, la yabqa illa syirarun nas, tidak tersisa lagi kecuali orang-orang yang paling jelek. Disebutkan bahwa angin ini berhembus dari arah Yaman. Angin yang sangat lembut, dia spoi-spoi. Angin ini akan mewafatkan orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, yang pada saat itu masih hidup. Wafat semuanya orang-orang yang beriman. Yang tinggal adalah orang-orang yang paling jelek. Dan mereka lah orang-orang yang nantinya akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Ya. Kama rawa Al-Hakim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, anna Abdullah ibn Umar ibn Amr qala la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi hum syarru ahlil jahiliyati. Disebutkan bahwa Abdullah bin Amr mengatakan la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat illa ala syiraril khalqi, kecuali akan disaksikan oleh syiraril khalqi, makhluk yang paling jelek, ya, orang-orang yang paling jelek. Hum syarru ahlil jahiliyah, mereka adalah orang yang paling jelek, ya, ahlul jahiliyah. Ini yang dimaksud dengan hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah atau keputusan Allah. Ini maksudnya hari kiamat, ya. Sampai diwafatkannya orang-orang yang beriman dengan datangnya angin yang lembut. Ya. Faqala Uqbah bin Amir li Abdullah, kemudian Uqbah bin Amir berkata kepada Abdullah, a'lamu ma taqulu, aku telah mengetahui apa yang engkau katakan. Wa amma ana fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, adapun aku sendiri, maka aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillah zahirin la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahumus sa'ah wa hum ala dzalika. Akan tetap ada isabatun, sekelompok orang dari kalangan umatku, yuqatiluna ala amrillah, mereka berperang sesuai dengan perintah Allah, zahirin, mereka istiqomah di atas kebenaran, la yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihinya, sampai datang hari kiamat, wahum ala dzalika, dalam keadaan mereka tetap seperti itu. Qala Abdullah, kemudian berkata Abdullah, wa yab'atsullahu rihan rihuha al-misk wa yamassuha massal harir fala tatruku ahadan fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin illa qabadathu thumma yabqa shirarun nas fa 'alaihim taqumus sa'ah. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan angin. Angin yang membawa wangi, wanginya wangi misk. Dan angin ini sangat lembut. Kelembutannya selembut harir, sutra. Angin ini tidak membiarkan ada seorang pun yang dalam hatinya ada keimanan sebesar biji sawi, melainkan akan mewafatkannya. angin ini kedatangannya akan mewafatkan orang-orang yang masih punya apa? Keimanan. Ya. Kemudian akan tersisa tetap hidup syirarun nas, manusia yang paling buruk, paling jelek keadaannya. Fa'alaihim takumus sa'ah, maka atas mereka lah hari kiamat itu terjadi. Artinya mereka menyaksikan. Ya. Na'udzubillah. Jadi jangan terobsesi, jangan terpengaruh dengan panjang umur. Kita gak mau dipanjangkan umurnya kalau sampai nanti termasuk orang-orang yang menyaksikan terjadinya apa? Hari kiamat. Karena tidak ada orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat kecuali orang-orang yang sudah pasti jelek. Ya. Nah. Wa fi sahihi Muslim la taqumu sa'a hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Dalam Sahih Muslim disebutkan juga sebuah riwayat bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga tidak lagi di muka bumi disebutkan lafaz Allah. Enggak ada lagi kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah. Sebutkan juga dalam lafaz lain bahwa hari kiamat itu tidak akan tegak, ya, tidak akan menimpa kepada seorang pun yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah. Sehingga ketika sudah tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka barulah terjadi hari kiamat. Oleh karenanya dalam hadis ini disebutkan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak lagi diucapkan kalimat atau lafdul jalalah Allah, la ilaha illallah. Karena orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu semuanya sudah diwafatkan terlebih dahulu, ya, dengan angin yang berhembus begitu lembut. Nah. Wa ala hadza fal muradu biqaulihi fi hadisi Uqbah wa ma asbahahu hatta ta'tihimus sa'ah sa'atuhum wa hiya waqtu mautihim bihububir rih. Atas dasar ini maka yang dimaksud dalam hadis Uqbah, ya, hatta ta'tihimus sa'ah, hingga hari kiamat datang kepada mereka, maksudnya adalah sa'atuhum wa hiya waqtu mautihim, yaitu waktu kematian mereka orang-orang yang beriman, ya, bihubu birrih, dengan berhembusnya angin. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.